Siapa yang lagi nyari-nyari promo akhir tahun? Ayo, cung, acung. Nah, good news nih buat kalian, promo hunter. Karena Telkomsel lagi punya promo hot deal akhir tahun yang banyak banget programnya. Mulai dari diskon hingga 40%, pembelian kartu perdana prabayar dan paket bundling max, bonus kuota hingga 2GB, sampai tebus murah senilai Rp5.000 setiap pembelian pulsa atau paket data. Selain itu, pantengin juga live shopping Telkomsel official store mulai dari jam 2 sampai jam 5 sore. Bakal ada penawaran menarik loh. Harga spesial kartu perdana prabayar cuma Rp20.000, dapat kuota 6GB di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok, serta ada hadiah dan promo menarik lainnya setiap hari. Hot deal banget kan? Jangan kelewatan ya, hot deal akhir tahun ini cuma dari tanggal 5 Desember sampai 31 Desember 2024. Kalau mau info lebih lengkap, klik aja tsel.id/akhir-tahun.